Bagaimana cara kita membayar puasa yang pernah ditinggalkan? Sementara kita sendiri lupa jumlah harinya. Karena waktu yang lampau sebelum kita tahu ilmunya itu masih awal. Masa sih? Puasa lagi? Puasa Ramadan kan? Seawam-awamnya orang ngerti lah itu kewajiban puasa itu. Gimana? Berarti memang saking anunya dia. Hayal insya Allah. Apakah bisa tertutupi dengan kita mengerjakan banyak puasa sunnah? Tidak bisa. Dikarenakan dia puasa wajib. Tidak mungkin dikarenakan dengan puasa yang sunnah. Tapi kalau bukti taubatnya, bagus. Jadi yang pertama kali wajib taubat dengan taubat dan nasuha. Istighfar kepada Allah terkait dengan masalah ini. Itu sama besar. Dosa besar ya Allah. Kalau terkait dengan masalah bukti kita bertobat dengan tobat yang jujur, kita perbanyak puasa sunnahnya, iya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi ingat, tidak bisa mengganti puasa wajib yang kamu tinggalkan. Terus bagaimana? Ya kamu bayar. Kamu qadha pelan-pelan. Cara hitungnya bagaimana? Diestimasi. Antum yang paling tahu bagaimana keadaan antum. Antum hitung dari mulai antum balik sampai antum tahu ilmunya. Berapa tahun itu? Antum yang paling tahu keadaannya antum. Antum wakala itu bolong semua, sedikit bolongnya atau banyak bolongnya. Jadi estimasi lah. Antum yang paling tahu yang belinya sendiri. Antum yang lebih tahu kan gitu ya. Jadi estimasi. Kayaknya dulu nggak pernah puasa. Ya Her, dari mulai usia berapa? Mulai sampai usia 20 tahun. Atau pada usia berapa? Ya Allah, 15 tahun. 5 tahun nggak pernah puasa. Belum bolo ping limo. Terus saya kata. Setelah itu, kadang puasa usah. Banyak apa sedikit? Sedikit. Ya Allah, diperkirakan berapa kira-kira? Ya mungkin dalam sebulan paling cuma puasa 10 hari. Ya ambil 10 hari. Utang 20. Sampai kapan itu? Sampai usia 30 tahun itu. Ya Allah. Berarti kan 10 tahun dikalikan 20 hari. 200. 350 tahun. Hari. Antum utang puasa. Baru kamu sadar. Kamu qadha pelan-pelan. 350 hari. Itu bukti taubat Allah kepada Allah. Dikarenakan itu Ramadan. Harus dibayar, harus dikobong. Kalau kamu nanti mati, sebelum kamu mati harus berwasiat kepada pemegang. Saya punya utang banyak puasa. Yang mati dan dia punya utang puasa, dipuasakan sama walinya. Man mata wa'alaihi siyam, soma'an wali. Yang mati dan dia punya utang puasa, dipuasakan sama walinya. Tapi kamu jangan bergantung sama walinya kamu. Kapan menunggu mati, wasiat sama wali ku aja jadi dipuasakan oleh wali. Ya enggak beres konya berarti ikhwan. Pada demikian ya ikhwan. Berjuanglah bentuk tobatnya kamu kepada Allah dan jujurnya kamu tobat. Insyaallah bisa. Selesai puasa Ramadan ada 11 bulan. Barakallahu fikum. Fokuskan untuk mengqadha. Perbanyak puasa. Senin Kamis atau mungkin Daud. Lumayan, tahun-tahun ini, alhamdulillah, saya bisa 10-an. Luar biasa. Tahun berikutnya lagi, terus dikit. Tahun 2, 3 tahun, 4 tahun, selesai cobanya. Kalau qadha itu bisa tiap hari puasanya, ada harus dan kemis, kan gitu kan. Bisa tiap hari kamu puasa. Sampai selesai. Dan betul-betul kamu kerjakan karena lillahi ta'ala. Sehingga kamu mengerjakan, kamu takut tidak bisa menuntaskan semua. Kamu mengkobok, kamu menyesal dengan tindakan yang ada. Sehingga kamu termotivasi untuk berpuasa ketika. Hal yang serupa, perempuan ya, kan? Perempuan awam ketika haid. Jadi bukan ketika dia tidak haid. Dia tahu dia berpuasa, ngerti. Tapi kalau pas haid kan tidak puasa dia kan? Ada udur kan? Nah, nyawur males. Mengkoboknya karena dia haid itu pas ya. Sampai besar, sampai bakal menikah, tahu ilmunya, baru ngomong. Bukannya gitu. Ngomong. Ya waktu haid dulu itu, terus gak pernah dikobok. Sudah, dibayar. Itu utang. Kamu kerjakan demikian semenjak kapan? Ya, awal pertama kali dapat haid ya begitu, malas nyaur. Sampai kapan? Ya sampai sekarang gini. Baru tahu ilmu ya sekarang gini. Ini umurmu. 35. Nah kamu pertama kali kapan? Pertama kali haid umur misalkan 12 tahun. Ya 10, ngomongin 10 ya. Ya 15 tahun lah. Berarti selama 20 tahun kamu gak pernah mengkobol haidnya kamu. Mengkobol puasa ketika kamu haid. Ya sudah, kamu berapa kali? Headnya kamu dalam sebulan berapa kebiasaan? Ya kebiasaan headnya saya mungkin sudah 7 hari 7 dikalikan 20 kok 20 bulan ini bentahun pak bentahun gak bener pak kan gitu ya selama Ramadan 7 hari haid kan gak puasa tiap tahun pak, 20 tahun pak 7 kali 20 tahun sama dengan 140 hari. Kobok. Dikobok. Suami yang baik membantu dia mengkobok. Ya sabar lah. Masih banyak malam ya. Halo. Dibantu. Ayo poso. Ayo poso. Suaminya bisa membantu dengan cara poso Daud dan Kamis gitu. Niatnya Daud yang ini kobok. Daud is. Daud. Laki-lakinya puasa Daud, istrinya puasa. Sampai selesai. Tahun ini tinggal saja tahun berikutnya lagi. Disertai dengan taubat, nasuha, istighfar kepada Allah. Barakallahu. Allahu a'lam. Yang lain? Nah, yang lain? Jangan malu-malu. Monggo. Yang pertama ya harus tahu keutamaannya. Dengan dia tahu keutamaannya kan termotivasi untuk mengamalkannya. Ya bisa membaca memang. Rawatib misalkan. Ya kan semangat untuk mengerjakan rawatib komitmen dan ba'di ya ketika tahu keutamaannya. Dan keutamaannya adalah seseorang yang di benar hadis yang menjaga sholat sehari semalam 12 rakaat maka disiapkan rumah di surga. Menyemangati itu rawatib. Aku mau rawatib qobliyah, ba'diyah. Kenapa? Oleh orang yang surga. Barakallahu fikum. Rumah di dunia paling ini doa. Kak Zenia. Di surga. Masya Allah rumahnya. Bahasanya. Aku ngapli ngomong di surga. Gitu. Tidak ngapli kan ini. Rawatib. Setiap hari. Dengan sehari. Semangat mengerjakan dorokat qobliyah subuh. Bisa dia rawatib pada keutamaan tersendiri. Terus mengatakan dorokat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Timbangan dari wong kiri terus, mending sugih ning surga, sugih akhiratin. Cara niki, kobliya subuh terus. Mereka mendapatkan yang namanya dunia paling seberapa, mobil paling cuma satu, rumah cuma paling cuma satu. Ini dengan mengajarkan dorokat kobliya subuh mendapatkan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia itu kayak muka apa? Aku kafe. Cara dia apa? Dorongan kafe. Wah, dengan tahu keutamaan keutamaan. Secara umum mengamalkan sunnah itu barokah. Barokah hidup, barokah harta, barokah umur, barokah rezeki, Barokah semuanya ya, kan? Membawa keberkahan ketika dia mengamalkan sunnah dengan mana bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, baik yang wajib ataupun yang mustahab. Ya, supaya semangat ya, tahu pahalanya. Kalau nggak tahu pahalanya, nggak termotivasi. Apa? Lah, ngapain mengerjakan begitu? Dia nggak ngerti syariatnya bagaimana, nggak tahu bagaimana keutamaannya. Nggak termotivasi untuk mengerjakan perkara tersebut. Bicara yang pertama. Yang kedua, ya bersahabat dengan orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah. Membantu kita untuk semangat dalam beramal. Terutama yang sunnah. Wallahu a'lam. Kalau itu rumah tangga ya, satu sama lain saling menyupport. Istri menyupport suami, suami menyupport istri. Barakallahu fiikum. Allah. Ada yang lain? Ada waktu tuh masih ya? Jangan malu-malu. Ada waktu sedikit, lumayan. Kemarin dalam masalah zakat itu di antara normanya saya sudah sebutnya kalau nggak salah tangkap zakat ada pemanfaatan untuk satu jihad dan untuk kepentingan umum kaum apa itu berarti zakat kemarin mungkin yang dipakai bisa dipakai untuk kepentingan umum membangun masjid atau dan yang lainnya itu pemerintah yang ngatur. Pemerintah yang ngatur. Jadi uang-uang zakat ketika ada pemerintah yang ngatur namanya baitul mal. Semua harta sedekah, harta zakat itu kan dimasukkan di baitul mal. Pemerintah yang mengelolanya. Itu bisa untuk semua hal. Untuk fakir miskin semua yang 8 golongan dan juga untuk barakallahu'alaikum kemaslahatan umum. Bisa. Tapi pemerintah yang mengelola baitul mal. Kalau kita secara pribadi, 8 golongan. 8 golongan. Monggo. Gimana, Mas? Sholat-sholat kemudian kita tekan begitu apa kaki itu ada solasi yang nempel sholat-sholat tahunnya gitu. Solasi. Ya nempel solasi. Gitu. Terus? Nah, ini cuma satu nyata ada tahunnya itu setelah sholat. Ya sama lah ya. Solasi yang model apa, Pak? Intinya air nggak semua kita. Belum tentu. Saya kan tanya, solasi model apa yang nempel kakinya itu? Kamu cuma aja solasi itu kan? Ada solasi yang putih itu kan? Bening itu kan? Ada yang coklat gitu kan? Ada juga solasi yang hitam, tebel itu. Beda loh. Kalau solasi-solasi yang bening, bening, coklat, itu gampang terkelupas kalau kena air. Ya benar. Saya itu kalau namanya rekat enggak? Enggak bakal rekat. Enggak bakal rekat. Dia kalau sudah kena air, itu akan geser sih. Dia akan apa namanya? Nempelnya enggak nemen. Lain halnya kalau isolasi warna hitam yang tebel. Tahu kan yang bisa untuk packing-packing barang itu. Ah, gitu. Oh, lakban. Ya, jadi juga isolasi, Pak. Itu sih nempel, klek rekat, Pak. Wah itu angel. Nah seperti itu ya berarti ada yang gak kena, wudhunya gak sah. Ya segera berwudhu, segera mengerjakan ibadah selagi masih di waktu sholatnya ya. Doa ke baru besok ya. Taunya kapan? Kalau tahunya itu setelah selesai sholat, waktu sholat, itu dianggap sah. Karena itu punya wudhu gitu loh. Semuanya terpenuhi persyaratannya gitu. Ngertinya ketika misalkan sholat zuhur, taunya asar, ada masalah. Jadi gini loh, ketika pada umumnya itu dia gak lengket banget, kena air itu masih meresap, tanda dia gak lengket banget, sah. Tapi kalau dia lengket banget, sampai diginikan kan sampai ketok lemnya, sampai kulitnya itu menaik, ketarik gitu. Itu kan raket banget, itu jelas gak kena. Ini isolasi putih, geser pak, geser pak. Makanya saya tanya, isolasi model apa ini? Maksudnya gitu. Itu supaya jangan jangan ada keraguan-keraguan dan was-was. Dipahami ya? Mengharapkan dapat onta merah saat membantu orang mendapatkan hidayah. Terus dia kedarlah orang yang menyimpang. Apakah masih berada dapat onta merahnya? Dapat. Ketika saat engkau mendakwai dia dan dapat onta merah, dia masih Islam, atau dia mengenal sunnah, atau dia dapat itu. Sudah dapat onta merah. Dia menyimpang setelah itu, ya urusan dia. Bainahu bainallahu azza. Pahala dakwah kamu tuh tetap ada. Difahami ya? Tidak harus itu orang berkesinambungan dalam keisi pemahaman dia. Barakallahu. Jadah kan? Jadah, belum ada? Sudah nggak? Persiapan pak, ada persiapan. Oke, cukup sekian. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.